dalam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara. Manis penuh pesona gulali dunia, taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara. Manis penuh pesona gulali dunia. Nampak ini